وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sekarang mana ya? Falhazmu kulal hazmi. Itu ya. Nah, fadal baca ya. Keluar. Qala falhazmu kulal hazmi al-akhdi bima qala al-akhdu الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنهما في معاوية من أرض الله في شفة الناس كفر الله مؤنة الناس ومن أرض الناس بشفة الله لم يغنوا عنه من الله لم يغنوا عنه من الله شيئا أي من أرض الله بشفة الناس كفر الله mu'natan nasi wa man ardan nasa bi sakhatillahi lam yu'nu anhu minallahi syai'a. Terus wa man ta'ammala ahwal al-alami ra'a hadha katsiran. Memangnya ada ahal ahwal, enggak ada alnya kan? Ta'ammala ahwal al-alami ra'a hadha katsiran fi man yu'inu ru'asa'a wa ahla al-bida'i harban min uqubatihim faman waqahu wahu syarra nafsihi imtana'a minal muwafaqati ala al-muharrami wa sabara ala udwanihim. Udwan kalau dia ada adawah, itu paham? Adawati. Terus summa takunu lahu al-akibatu fid dunya wal akhirati kama kanat lirusuli wa atba'ihim wa man nibtala minal ulama'i wa ghairihim wa lamma kana al-alamu la makhlasu minhu al-battata minhu al-battata azza wallahu subhanahu man ikhtara al-alama al-yasira al-munqati'a ala al-alami al-azimi al-mustamirri bi qawlihi man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'atin wa huwa sami'ul 'alim fa daraba li hadha al-alami al-munqati'i ajalan wa huwa yawmul liqa'ihi fayaltadza 'abdu 'azama laddatan bima 'azama laddatin mudhofun ilayhi. Terus bima tahammala min al-alami li ajlihi. Fal hazm kulul hazm, maka tekad yang kuat ya, al-akhdhu bima qalathu Aisyah, yang diambil dari ucapan Aisyah, apa yang telah dikatakan Aisyah di Muawiyah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu Muawiyah menulis surat kepada Aisyah. Yatlubu minha an-nasiha. Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah. Muawiyah waktu itu sudah menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin. Maka beliau meminta nasihat terkait tentang kepemimpinan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka Aisyah membalas surat dari Muawiyah dengan ucapan ini, dengan membawakan hadis, ya, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nasa. Ya, kata Aisyah membawakan hadis, man ardallaha bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan apa-apa yang hal yang tersebut dia dibenci manusia, dengan sebab dia mencari ridha Allah dia dibenci manusia, maka kata Nabi SAW ini hasilnya adalah hadis, ya. Beliau membawakan hadis, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah mencukupkan dia dan menjamin dia dari manusia. Wa man ardan nasa bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Namun sebaliknya, siapa yang memohon keridhaan manusia, ya, dengan hal-hal yang membuat Allah murka, maka manusia tersebut tidak bisa mencukupinya. Tidak bisa mencukupinya dari Allah sedikit pun. Ya Rabbillah. Kalau keridhaan manusia, kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Ya, suatu tujuan yang tidak akan pernah bisa didapatkan. Maka yang kita cari adalah ridha Allah. Ternyata manusia enggak ridho. Ini enggak masalah. Ya. Wa man ta'ammala ahwal al-alam ra'a hadha katsiran. Barang siapa yang memperhatikan keadaan di alam ini, dia akan melihat hal tersebut sangat banyak terjadi. Ya. Kerap kali terjadi. Ra'a katsiran. Maksudnya ra'a katsiran itu melihat sering terjadi, yaitu melihat makna hadis. Hadis Aisyah tadi. Yaitu banyak orang yang mencari keridhaan manusia dengan sebab, dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Maka Allah akan murka kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia pun murka kepadanya. Kenapa? Karena hati-hati manusia di tangan Allah. Ya, qulubul ibad biyadillah. Nawasi al-ibad biyadillah. Jadi bukan cuman dia akan mendapatkan murka Allah, Allah pun akan membuat manusia murka kepadanya. Ini contoh penjilat. Penjilat meminta agar manusia ridho dengan jalan yang membuat Allah murka. Memang yang dijilat gak tahu dia sedang menjilat. Tahu gak? Tahu. Suatu saat yang dijilat akan menyingkirkan si penjilat ini. Ya, ya, ya. Tahu. Memangnya enggak tahu. Ya. Dia tahu ini ada maunya. Nah, begitu. Nah, ini nanti akan disingkirkan. Dan Allah akan membuat hal tersebut terjadi. Ya dan billah. Ya, kemudian Syekh menyebutkan contoh. Fi man yu'inu ru'asa'a wa ahlal bida'i haraban min uqubatihim. Nah, ini contohnya ini. Ya. Seperti mereka yang menolong, ya, para pemimpin yang jahat, membenarkan semua kejahatan para pemimpin yang jahat, menolong ahli bid'ah, haraban min uqubatihim, ya. Ya, karena cuma ingin menghindari dari hukuman mereka. Ya dan minta. Nah, ya, dia membenarkan semua keburukan keburukan penguasa. Atau menolak ahli bid'ah. Ya dan billah. Ini yang mencoba mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya dan billah. Bahaya yang seperti ini. Waman waqahu Allahu syarra nafsihi imtana min al-muwafaqati ala al-muharram wa sabara ala adawatihim. Kalau dia itu apa? Sabara ala udwanihim. Baik. Waman waqahu Allahu syarra nafsihi imtana min al-muwafaqati ala al-muharram. Nah. Ya. Maka barang siapa yang Allah lindungi dirinya dari keburukan dirinya, maka Allah akan mencegah dia dari sikap dia yang muwafaqah alal muharram, dari sikap dia yang condong atau selaras dengan apa-apa yang diharamkan. Maka Allah akan cegah dia dari hal-hal yang diharamkan. Wasabara ala adawatihim. Dan dia akan tetap bersabar atas permusuhan mereka. Atas permusuhan manusia. Nah. Namun ada orang yang mentaati selain Allah dalam rangka bermaksiat. Nah, ini nanti dia akan dibiarkan oleh Allah. Makanya kata para ulama hadis, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kata para ulama, ini harus dijadikan sebagai manhaj. Manhaj. Harus dijadikan sebagai pegangan. Kata para ulama, iyan bagi ayat takhida al-insanu hadal haditha manhajan. Manhajan lisairi alaih. Ini kata para ulama. Maka seseorang mesti menjadikan hadis ini sebagai manhaj. Agar dia berjalan di atas hadis ini. Fala yuti'u al-makhlukin. Jangan dia taati makhluk. La ru'asa, wala ahlal bid'ah, apapun. Apakah para pemimpin al-bid'ah, wala ya ahadin, siapapun. Ya, la yuti'uhum fi ma'siyatillah. Walau aduhu. Tak boleh mentaati. Walaupun mereka menyiksa dia. Ya, menyakiti dia. Nah, tak boleh. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di masa Khalifah Ma'mun, ya, apa yang Imam Ahmad dapatkan? Siksa. Bahkan 3 khalifah menyiksa Imam Ahmad. Menyiksa Imam Ahmad. Nah, mereka semua ingin agar Imam Ahmad, karena mereka tahu kedudukan Imam Ahmad. Ya, kalau Imam Ahmad ngomong pasti berpengaruh. Mereka ingin agar Imam Ahmad mengatakan seperti apa yang mereka katakan dan mereka yakini. Itu Al-Quran adalah makhluk. Lakinnahu abah. Namun Imam Ahmad menolak. Ya, mereka menyiksa Imam Ahmad. Memenjarakannya. Ya, namun beliau bersabar di atas hal tersebut. Nah, beliau tetap di atas pendirian. Di atas pendirian. Bahwasanya Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Nah, ini pendirian yang benar. Nah, dan akhirnya, ya, agama kita tertolong. Oleh karena itu para ulama menyatakan agama kita ini ditolong lewat 2 orang. Itu Abu Bakar pada masa Riddah dan juga Imam Ahmad pada masa fitnah khulqul Quran. Nah, di masa Riddah orang-orang bingung. Masa orang-orang gak mau bayar zakat setelah wafatnya Rasul. Jangankan orang-orang, sekelas Umar bin Khattab aja gak mau memerangi mereka. Sekelas Umar bin Khattab gak mau. Bahkan ketika Abu Bakar membuat keputusan perang, serang, Umar bin Khattab menyatakan, wah ya Abu Bakar, mereka kan juga sholat. Mereka kan mengucap la ilaha illallah, masa diperangi? Padahal Nabi bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu sholata wa zakah. Fa in fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Illa bihaqqiha. Kata Abu Bakar, membayar zakat adalah hak dari la ilaha illallah. Subhanallah. Ini pemahaman yang dakik dari Abu Bakar. Dan Umar pun mengakui saat itu. Ya, bahwa inilah pemahaman yang tidak dimiliki oleh Umar, yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak perangi orang yang bayar zakat, orang yang murtad, kayak apa coba? Kayak apa nantinya kita ini? Tidak ada yang peduli sama agama. Kalau Imam Ahmad diam aja, mentaati apa yang dimaukan oleh pemimpin, kayak apa coba kita ini? Tumbuh dalam keadaan mutazilah. Ya. Ya, enggak ada lagi harus sudah mutazilah semua. Ya dan tidak. Nah. Maka ya. Prinsip caranya. Ya. Ini pijakan dalam kehidupan. Yang namanya hal-hal prinsipin di atas segalanya. Nah, siksaan, apalagi zaman sekarang, apa sih? Ya. Paling tahdir, apalagi sih? Nah, itu aja kok. Summa takunu lahu ala akibatu fid dunya kama kanat liman ibtili liman ubudim. Ya. Summa takunu ala akibah fi dunia wal akhirah. Kemudian setelah dia ya mendapatkan siksaan tadi, maka akibah, dampak yang baik, hasil yang baik, kesudahan yang baik untuknya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dia akan dimuliakan. Wah, di akhirat apalagi. Taruhlah gak dimuliakan di dunia. Sampai mati. Disiksa. Sampai mati ditahdir gitu misalkan. Allah pasti akan tolong kalau benar. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari wafatnya apa? Gak ada yang ngikutin kecuali satu orang Imam Muslim. Imam Bukhari mati dalam keadaan tertahdir rahimahullah ta'ala. Gak ada. Ya, dalam keadaan tertahdir oleh para kibar-kibar di masanya. Gak ada yang Bukhari, kecuali Imam Muslim. Semua orang gak ada yang mau hadirin kajian yang Bukhari. Ditahdir. Cuman setelah itu, Allah tolong karya-karyanya. Namanya jadi harum sekarang. Kita doain terus. Kalau kita nyebut nama beliau, kita doain. Rahimahullah. Kita bacakan hadis-hadis beliau. Ruahul Bukhari. Riwayatkan Bukhari, pahalanya ngalir ke beliau. Dan setelah itu Allah tolong. Ya. Kesudahan yang baik itu bagi mereka. Yang bertahan di atas prinsip yang benar. Walaupun matinya itu akhirnya dia dalam keadaan demikian. Dan Imam Bukhari wafatnya. Sampai sempit hidupnya Bukhari. Bingung mau kemana. Nah, mati dalam keadaan demikian. Setelah itu Allah muliakan. Setelah itu Allah mulaikan kapan? Ya nanti. Ya. Taibar kalau begitu. Kama kanat ubtuliya minal ulama. Sebagaimana ini terjadi. Ya. Bagi para ulama yang, bagi orang-orang yang diuji, dicoba oleh Allah dari kalangan para ulama dan yang lainnya. Semisal Imam Ahmad, Syekhul Islam. Mati di penjara Syekhul Islam. Ya. Matinya di penjara. Bukannya di rumah sakit. Ya, matinya itu beliau di penjara. Rahimahullah ta'ala. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau difitnah sebagai takfiri lah. Sebagai pemecah belah lah. Ya. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun mereka bersabar. Walaupun manusia menyakiti beliau. Mengancam mereka semua. Akhirnya pertolongan Allah datang. Nah, dan justru kebalikan, kehinaan, kerendahan itu ada pada musuh-musuh mereka. pada musuh-musuh mereka. Nah, walamma kana alamu alamu la makhlasa minhu albatta. Maka ya, siksaan itu, kepedihan itu, tidak ada yang lepas, tidak ada yang mungkin bisa lepas darinya, albatah sedikit pun. Ya, jadi manusia pasti diuji dan disakiti, tidak ada seorang pun yang selamat. Azzallahu subhanah man ikhtara al-alam al-munqati. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi orang yang memilih al-alam penderitaan al-munqati. Penderitaan yang bakal terputus. Artinya kalau dia menderita di dunia terputus, dengan dia mati selesai. Kan gitu. Nah, ini namanya al-alam al-munqati. Penderitaan yang al-munqati yang terputus. Allah puji di Al-Qur'an, siapa yang memilih penderitaan yang sebentar ini di dunia, ya, dengan firman-Nya, man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la atin wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu la atin, pasti datang. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mengharapkan perjanji perjumpaan dengan Allah, walaupun dia sudah enggak tahan dengan siksaan, dengan penderitaan, dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah saja. Maka perjumpaan dengan Allah la'atin, itu pasti datang. Ya, pasti datang. Qarib. Ya, man kana yarju liqa Allah, itu di akhirat. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya. Maksudnya siapa? Siapa yang bersabar atas gangguan, berpegang teguh dengan agamanya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Ya. Dia berharap agar Allah menyelamatkannya. Maka perjumpaan dengan Allah itu qarib. Ya. Akan datang qarib. Tabarakallahu fikum. Wa daraba subhanahu li hadzal alam al-munqati ajalan. Maka Allah Subhanahu wa taala daraba, memberikan perumpamaan bagi penderitaan yang munqati ini. Ya. Munqati yang sebentar ini, itu Allah memberikan perumpamaan sebagai ajal. Sebagai ajal. Nah, maksudnya ajal itu waktu yang nanti akan ada waktunya ditentukannya. Yaitu apa? Wa huwa yaumul qiyamah. Jadi munqati ini dia memiliki ajal. Dia memiliki ajal. Ajal kan jadi bahasa Indonesia ya. Kapan ajalnya gitu. Nah, waktu tibanya itu ada. Ya, waktu tiba berhenti. Laisa bidaim. Tidak apa namanya? Selalu terus-terusan. Nah. Kapan ajalnya? Nah, berakhir dia nanti dengan dia mati. Nah, kapan ajalnya pertemuannya dengan Allah pada hari kiamat kelak. Nah, namun kata para ulama mengenai hadis liqa Allah atau ayat ini, bukanlah maksudnya liqa Allah fil akhirah faqat. Nah, bukan maksudnya di akhirat saja. Bahkan perjumpaan dengan Allah di dunia. Apabila seorang mati, ya, maka Allah akan menjumpainya. Ini ajal dari Allah. Allah Maha dekat. Ya. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, Dalam hadis disebutkan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang mencintai Allah, siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan membenci juga perjumpaan dengannya. Nah, fal tadda al abdu a'zama laddatin bima tahammala min al alami li ajrihi. Nah, kemudian kata beliau, ya, wal yattadza al abdu a'zama laddatin, maka mereka lebih memilih hamba lebih memilih untuk kelezatan yang lebih besar. Bima tahammala minal alami li ajali. Ya. Mereka memilih kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan sesaat. Dan mereka tahammala, ya, mereka rela untuk menanggung beban minal alam dari segala macam perintah penderitaan. Li ajlihi, bukan li ajalihi, ya. Li ajlihi, karenanya. Nah, ya, ketika seorang menahan penderitaan di dalam usaha menggapai ridho Allah, ya, maka dia akan mengingat kenikmatan yang abadi dengan tetap bersabar. Maka dia pun tahammal minal alam, dia pun akan menahan beban. Ya. Wa akkada hadha, ini sudah dibaca belum? Baik, tafadhal. Dibaca. Hah? Siapa? Si Rapi. Jadi gini, liyah mila al abada istiaku. Istiak itu fa'il dari yah. Nah, istiakuhu itu wajib diakhirkan, karena ada domir, ya, ada domir. Biar kembali ke sebelumnya. Kalau disebutin fa'ilnya duluan, liyah mila istiakuhu al-abda, nah, domir hu-nya itu kembali kemana? Nah, mesti domir itu ke belakang, bukan ke depan. Terus? Ila rabbihi ala tahammulil alami al-ajili bal rubbama ghayyabuhu asyauku ghayyabahu asyauku ila liqa'ihi an syurudil alami wal ihsasi bihi wa lihada sallallahu alaihi wasallam asyauku ila liqa'ihi wa syaukuhu min a'zamin ni'ami ni'ami walakin lihada ni'mati aqwalun wa a'malun huma as-sababu alladhi tanala bihi wallahu subhanahu huwa as-sababu alladhi tunalu bihi wallahu subhanahu samiun bitilka al-aqwali alimun bitilka al-a'mali wa huwa alimun biman yasluhu lihada ni'mati lihadihi ni'mati kama qala ta'ala wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'd fa ila faqat al-'abdu na'am fa ila fatat al-'abdu fa ila fatat fa'ilnya itu nikmatun. Fatat fatayafutu. Fa idza fatatil abda nikmatun. Fa idza fatatil abda nikmatun falyaqra 'ala nafsihi alaysallahu bi'a'lamu bisyakirin. Thumma 'azzahu ta'ala bi'aza'in akhara. Wa huwa innama jahadahu fi jihadahu. Innama jihaduhu fi innama huwa li anfusihim wa innahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa maslahatu hadha al-jihadi tarji'u ilayhim la lahu subhanahu. Thumma akhbara annahu yadkhiluhum bi jihadihim wa imanihim fi zumrati as-salihin. ثم أخبر عن حال الداخل بالإيمان بلا بصيرة وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لابد منه كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء رسول الله لجنده قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لابد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية. فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة. نعم. Selesai pasal jihad berarti itu ya. Pembahasan jihad selesai. Nah, dari mana tadi Rebi bacanya? Baik. Wa akkada hadzal azaim biroja'il liqa. Ya, barakallahu fikum. وأكد هذا الأزائم الأزاء برجاء اللقاء ليحمل الأبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم الأجل. وربما غيبه الشوق عن شهور الألم والإحساس به. ما شاء الله. نعم. Dan ia akan semakin mempertegas ya, azab ini ya, dengan mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Liyahmil al-abada ishtiyaquhu ila rabbih. Agar ya, kerinduannya itu membawa hamba kepada Rabb-nya untuk ala tahammulil alami al-ajil, untuk menanggung ya, penderitaan yang sebentar. Baru bama gaya bau syauq an syuhuril alam wal ihsas bihi. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Bahkan apa yang dia saksikan dari penderitaan yang dia alami itu akan menyingkirkan, akan tersingkirkan dengan sebab kerinduan dia kepada Allah Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Paham enggak di sini? Jadi kerinduan dia dengan perjumpaan dengan Allah itu menyingkirkan semua dari segala macam apa yang dia saksikan berupa penderitaan, oleh ihsas apa yang dia rasakan, dari segala macam hal-hal yang negatif yang menimpa dia, dia akan hilang. Kenapa? Karena besarnya kerinduan dia kepada Allah, kepada perjumpaan dengan Allah. Ini subhanallah. Ya. Nah, bahkan dengan demikian semakin kuat imannya, dia akan menikmati siksaan tadi. Karena dia mengetahui bahwa kesudahnya ini akan indah. Maka dia akan menikmati semua siksaan. Dia akan bersabar. Bahkan bukan cuma bersabar, dia akan menikmati itu semua. Dia akan menikmati itu semua. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, makanya Nabi Ibrahim ketika dibakar di tengah kobaran api, ya, Jibril bertanya, ya, alaka hajatun amma ilaika fala, kata Ibn Abi Ibrahim ketika Jibril tanya, apa kamu butuh bantuan, kalau kamu afala. Ya, Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim menikmati itu. Menikmati. Sampai-sampai Jibril nawarin bantuan. Ya. Nawarin bantuan. Sampai Nabi Ibrahim enggak mau. Enggak. Kalau pada kamu enggak. Fala. Subhanallah. Wa lihada sa'ala rabbahu asyauqa ila rabbih. Ya, ila liqa'ihi. Ya. Maka oleh karena itu dia akan meminta kepada Rabb-nya. Kepada Rabb-nya. Untuk berjumpa dengannya. Ya, dia minta. Oleh karena itulah Nabi SAW ya, berdoa dalam sebuah hadis. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Fi ghairi darra mudirrah wala fitnatin mudillah. Nabi berdoa meminta agar diberikan kerinduan ya untuk Allah Ta'ala. Wa syauquhu subhana min a'zamin ni'am. Ya. Dan ya, perhatikan di sini. Ya, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah adalah karunia nikmat yang paling besar. Lakin lihadihi ni'mah aqwalun wa a'malun. Namun, ya, pada nikmat ini, ya, kerinduan ini, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, mesti dibarengi dengan aqwal, amal, ya, dibarengi dengan aqwal, amal, ucapan-ucapan, perbuatan. Huma as-sababu alladhi tunalu bihi. Yang keduanya amalan-amalan berupa ucapan, perbuatan ini adalah sebab digapainya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita rindu berjumpa dengan Allah, itu adalah karunia. Yang Nabi aja berdoa agar didapatkan karunia berupa kerinduan pada Allah. As'aluka asyauqa ila liqa'ika. Nah, Allah subhanahu ali sami'un litilkal aqwal, alimun bitilkal a'mal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui atas segala ucapan dan perbuatan tersebut. Nah, Allah yang paling tahu. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan, fa inna ajalallahi qarib wa huwa as-sami'ul 'alim. As-sami' lil aqwal al-'alim bil a'mal. Kemudian, alimun biman yaslu li hadhihi ni'mah. Kama qala kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya. Biman yasluhu li hadhihi ni'mah. Siapa yang layak mendapatkan nikmat ini? Allah yang maha mengetahui. Siapa yang layak? Siapa yang cocok untuk dapat nikmat ini? Ya, sebagaimana firman-Nya, kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Diuji. Ya. Kemudian, ya. Ini ya. Jadi kalau kita minta Allahumma as'aluka asyauqa ila liqa'ika sebagaimana doa Nabi, Allah akan uji. Ya. Layak enggak kita mendapatkan hal tersebut? Nah. Ya, karena di surah ini kan surah apa? Surah Al-An'am. Ya. Allah menyebutkan ini, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwasanya kaum musyrikin dahulu mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menjauhkan kaum fuqara dari kaum muslimin. Kata mereka, haulai fuqara, mereka kan orang miskin. Saya enggak akan bermajelis sama orang miskin. Ya. Kalau kamu pengen kita mau hadir di majelis kamu, usir dulu orang-orang miskin. Usir dulu orang-orang miskin. Nah, maka Allah menurunkan firman-Nya apa? Wala tatrud alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi bilghadawati wal ashi yuriduna wajha. Ya. Ini kan surah Al-An'am. Ma 'alaika min hasib min hisabi min syai' وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ. Nah, lanjutannya ayat ini. لِيَكُولُ أَهَاُلَا إِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Jadi, Allah larang, jangan usir orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi sore, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Ya, kalau engkau usir mereka, engkau menjadi orang yang zalim. Ya, kemudian Allah turunkan ayatnya, kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Maka kami uji mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya, liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Jika khalat al-abdu ni'matan fa idza fatat al-abdu abda ni'matun fal yaqra. Kalau dia itu betul saja. Hah? Faqat fa idza faqat antum fatat. Yang benar fatat. Yang benar fatat. fata yafutu. Itu yang benar. Nah, apabila nikmat itu terluput dari seorang hamba, nikmat terluput dari seorang hamba, atau seorang hamba ya, kehilangan nikmat. Nikmat apa? Nikmat apa di sini? Hah? Nikmat yang mana? Asyauq ila liqa'illah. Nikmat berjumpa dengan, nikmat rindu berjumpa dengan Allah. Fal yaqra 'ala nafsi. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Berarti ini kita kurang bersyukur. Maka Allah memilih mereka. Kenapa? Karena mereka, karena Allah mengetahui ya, mereka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Adapun yang enggak dapat kerinduan berjumpa dengan Allah, maka karena mereka kufur nikmat. Ya, mereka kufur nikmat. Nah, kemudian ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر. Kemudian Allah memuliakan mereka dengan kemuliaan yang lain. Wa huwa anna jihadahum fihi innama huwa li anfusihim. Bahwa jihad yang mereka lakukan selama ini dari berbagai macam jihad itu untuk kebaikan mereka sendiri. Bukan untuk Allah. Wa annahu ghaniyyun 'anil 'alamin, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya ghaniyyun 'anil 'alamin, enggak butuh kepada alam ini. Fa maslahatul hadzal jihad tarji'u ilaihim la lahu subhanahu. Maka kemaslahatan kebaikan jihad itu untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Allah berfirman apa? Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Inna Allah ghaniyyun la ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia berjihad untuk diri sendiri. Ya. Maka ketaatan, ibadah, jihad fisabilillah itu akan kembali kepada hamba, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma azahum ta'ala bi azain akhar. Kemudian Allah, ayat ini sudah ya. Thumma akhbara subhanahu annahu yudkhiluhum bi jihadihim wa imanihim fi zumratis salihin. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah akan memasukkan mereka ke golongan orang-orang yang soleh disebabkan jihad dan iman mereka. Thumma akhbara an hali dakhiri fil imani bila basiratin wa annahu yaj'alu fitnatan nas ay adahum lahu. Ya, kemudian Allah mengabarkan kepada kepada kita tentang seputar keimanan. Ya. An hali dakhil, seputar hal-hal yang termasuk ke dalam imanan. Ya. Keimanan bila basiratin. Namun keimanannya tanpa basiroh, tanpa ilmu. Bahwasanya hal tersebut ya jalu fitnatan nas. Ya. Bahwasanya hal ini akan menjadikan fitnah untuk manusia. Ai adahum lahu. Itu hanya akan menimpakan ada gangguan kepada mereka. Wa nailuhum iyyahu bil alam. Alladzi la budda minhu ka'adza billahi alladzi farra minhu almu'minuna bil iman. Nah. Ya. Bahwa nailuhum iyyahu bil alam. Mereka akan mendapatkan penderitaan. Mereka akan mendapatkan penderitaan ketika dia melepaskan keimanannya, ya, dia menjadi maka dia akan mendapatkan penderitaan alladzi la budda minhu, yang pasti terjadi. Semisal adab Allah, ya, berupa adab Allah. Alladzi farra minhu al-mu'minuna bil iman, yang kaum mukminin lari dari hal tersebut, ya, kaum mukminin dengan keimanannya menghindari hal tersebut. Taib, ya. Jadi memang penderitaan itu pasti ada, gangguan itu pasti ada, ya, tinggal pilih penderitaan di dunia atau penderitaan di akhirat berupa adab. Ada yang namanya adab manusia, ada yang namanya adab Allah, siksaan manusia, siksaan Allah. Kalau orang yang takut pada Allah, ya, dia bertakwa, takut pada adab Allah, dia bersabar atas siksaan manusia. Namun orang yang tidak takut pada Allah, ya, dia takut kepada adab manusia, dia tidak takut kepada adab Allah. Ya dan billah. Jadi kita masuk ke pasal berikutnya. Belum ya? Fa idza jaa nasrullahi li jundih. Apabila pertolongan Allah datang kepada pasukannya, kepada kaum mukminin, qala inni ma'akum. Nah, ini munafik ini. Dia akan berkata, saya pertama bersama kalian. Saya bersama kalian, bersama orang-orang yang beriman. Wallahu a'lamu bima intawa 'alaihi sadruhu minan nifaq. Padahal Allah mengetahui dadanya itu, apa yang ada di dalam dadanya berupa kemunafikan. Ya. Nah, ini tarekahnya munafik kayak begitu. Mereka mengikuti angin. Mereka mengikuti angin. Kalau mau mukminin, ya, dia ngelihat dapat pasahat dari kaum mukminin, dia ngaku mukmin. Bersama mukmin. Ya. Di Madinah kayak begitu dulu di masa Rasul. Ketika Madinah menjadi daulah Islamiyah, orang-orang kafir ini pura-pura Islam. Ya. Pura-pura Islam. Nah, nanti mereka akan menampakkan taring-taring permusuhan mereka. Cepat atau lambat. Nah, begitu juga dengan munafik-munafik zaman sekarang. Iya dan billah. Ya. Nah, kalau ada maunya bersama kaum mukminin. Ya. Pemerintah Arab Saudi datang, oh, kami bersama kalian. Nah, kami bersama kalian. Udah enggak ada kepentingan, wah, musuhin Arab. Arab. Taib. Barakallahu fiik. Wal maqsudu anna al-hikmata iqtadat annahu subhanahu la budda ay yamtahin an-nufusa wa yadhhira tayyibaha min khabithiha. Maka maksudnya adalah bahwasanya hikmah iqtadat annahu subhanahu la budda an yamtahina. Maksudnya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala itu memang menuntut, memang seorang hamba, bahwa Allah Subhanahu wa taala mesti menguji an-nufus, ya. Allah menguji jiwa-jiwa ini, semua mukminnya kafirnya. Ya. Mukminnya kafirnya. Allah mesti menguji. Ya. Mesti menguji. Kalau seorang mengatakan amanna, diuji benar enggak imannya. Fayadhhira tayyibaha min khabithiha. Maka ya, dengan ujian ini akan menampakkan mana jiwa yang tayyib, mana jiwa yang khabith. Mana jiwa yang baik, mana jiwa yang buruk. Idzin nufus bil asli jahilatun dhalimatun. Karena yang namanya jiwa, asalnya dia jahilah. Zalimah. Itu aslinya jiwa. Asli jiwa demikian. Dia zalim lagi jahil. Ya, qad hasala laha bidzalika min al-khubus min al-khubs ma yahtaju khurujuhu ila tasfiyati. Ya, memang sudah ada di jiwa berupa keburukan yang dia membutuhkan agar dia keluar dari keburukan tersebut dengan adanya tasfiyah, pemurnian jiwa. Fa in kharaja fi hadhihi ad-dar, jika dia sudah keluar dari dunia ini, jika dia wa illa fa fi kiri jahannam. Nah, jika tidak, maka dia akan di itu di jahannam. Fa idza nuqqiya al-abdu, kalau dia sudah dibersihkan di jahannam, uzina lahu fi dukhulil jannah. Kalau sudah dicuci terlebih dahulu di jahannam, baru diizinkan masuk surga. Nah, ini yang jadi jahannamiyun. Nah, jadi jahannamiyun. Nah, jadi jahannam itu seperti kir. Kir yang dia membersihkan besi dari karat. Ya, dari karat. Demikian pula neraka yang akan membersihkan maksiat mukmin. Allah musta'an. Tapi pasal berikutnya nanti. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.